Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Setia TV One, titian kolbu yang dirahmati, dimuliakan, dicintai Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali saya Cece Kirani, alhamdulillah hadir di hadapan Anda kembali tentunya di titian kolbu. Dan alhamdulillah juga saya sudah bersama ibu-ibu yang cantik-cantik yang sudah pagi-pagi hadir di sini menemani saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dari Majelis Taklim mana nih? Majelis Taklim Al-Qur'an Bekasi. Iya, terima kasih, Bu, ya, sudah hadir di sini, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bu? Alhamdulillah. Dari pengajian mana nih, Majelis Taklim mana? Pancorban Mas Depok. Kayaknya saya pernah ke sana ya. Ini Ibu Ketua Majelis Taklim, Bu. Oh, pantas bajunya lain. Iya, deh Ibu, terima kasih ya, Bu, ya. Sudah hadir di sini, insyaallah kita bisa menimba ilmu sama-sama ya, Bu, ya. Dan insyaallah kita bisa amalkan. Nah, pemirsa, insyaallah sama satu jam ke depan kita akan membahas tentang gosip dan ghibah. Kata Ibu-ibu, ini makanan gue nih sehari-hari nih, gosip ghibah. Nah, juga lah, tapi kita seperti yang disebutkan, saya sebutkan ya, Bu, ya, tukang gosip dan ghibah. Karena pemirsa, Allah menitipkan kita lidah, ucapan adalah untuk berbuat kebaikan, untuk mengucap kebaikan, membaca Al-Quran, untuk berzikir. Tapi kadang-kadang mulut ataupun ucapan yang kita gunakan itu kita tidak gunakan sebaik-baiknya. Kita menjadi tukang gosip, ghibah, maupun fitnah. Nauzubillah. Nah, kita akan membahasnya dengan Ustaz Wijayanto yang alhamdulillah sebentar lagi akan hadir tengah-tengah kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Ustaz. Sehat, alhamdulillah, aman terkendali. Perjalanan lancar? Alhamdulillah, Jogja sini lancar, cuman dari Cengkareng sini enggak lancar. Iya, Bu. Ustaz Wijayanto tinggalnya di Jogja, Bu. Iya, istrinya 3, anaknya. Iya. Harus dipertegas biasanya kan gitu. Alhamdulillah. Enggak bukan nyabang ya. Iya, alhamdulillah. Baik nih. Bukan gosip juga, Bu, enggak. Baik, Ustaz, apa sih yang disebut dengan ghibah itu? Iya, luar biasa kalau Allah itu membuat satu terapi psikologis. Biasanya ada ayat-ayat yang banyak kita verifikasi alamatnya, khitobnya, nidaknya kepada wanita. Biasanya urusan-urusan kaitannya dengan mulut, urusan dengan hati itu banyak ke wanita. Memang, mohon maaf, memang dosa wanita itu lebih banyak daripada laki-laki. Tapi kecil-kecil. Nah, kalau dosa laki-laki itu sedikit tapi besar-besar. Jadi sebetulnya sama saja sebetulnya. Jadi wanita dosa 3 bulan dengan laki-laki sehari itu kalau ditimbang lebih berat laki-laki. Memang kelemahan dan kelebihan wanita itu di bedang mulut. Memang mulut wanita itu lebih banyak, nanti dicek di rumah biasanya. Intinya adalah bahwa ayat-ayat mengenai ghibah itu memang kitabnya banyak ke wanita. Ghibah itu adalah mengatakan sesuatu yang apabila sesuatu itu didengar oleh yang bersangkutan merasa tidak enak. Karena itu satu kejelekan. Ghibah itu bukan semuanya dilarang tentu. Ada ghibah yang diperbolehkan kalau satu untuk islah, yaitu untuk mendamaikan. Dua untuk mengajak untuk sedekah. Maka boleh dia berghibah. Artinya mengatakan di luar sepengetahuan yang diketahui itu, tetapi yang dikatakan adalah untuk kebaikan dan yang disebarkan adalah mengenai kebaikan. Cuman masalahnya umumnya yang menjadi enak dibicarakan itu adalah kejelekan orang. Sifat itu kalau di dalam Al-Ghazali menyebut sifat lubabiyah, yaitu sifat lalat. Jadi lalat itu biasanya hinggap di tempat jelek-jelek dan yang disebarkan yang jelek-jelek. Nah, itu sifat lalat. Nah, sebaiknya manusia itu punya sifat sebagaimana lebah. Lebah itu hinggapnya yang dibagus-bagus dan menyebarkan yang baik-baik, mengeluarkan yang baik-baik. Madu yang manis biasanya, cuman biasanya wanita enggak suka madu. Apalagi di madu. Enggak ada hubungannya. Jadi memang ada hal-hal yang ini pagi-pagi gini kalau enggak disegarkan kadang-kadang enggak konek gini ya. Biar saya ngomong di sini ternyata ibu-ibu enggak mailbox. Jadi mailbox terus. Jadi saya ngomongnya di mana ibu-ibu sudah sampai Sidratul Muntaha. Oke. Ghibah itu adalah mengatakan sesuatu yang apabila orang yang bersangkutan itu yang jadi bahan pembicaraan itu dengar dia tidak suka. Ada kalanya di zaman sahabat juga pernah terjadi begini, ya Rasulullah, bukankah itu kebenaran? Justru karena itu benar, maka itu disebut ghibah. kalau tidak benar disebut fitnah. Fitnah itu lebih kejam daripada tidak memfitnah, ya, ya, daripada pembunuhan. Jadi ini menunjukkan bahwa dalam Islam itu yang namanya iman itu berkaitan tidak hanya kepada sesuatu yang diperbuat, tapi juga yang diucapkan juga ada yang dalam hati kita. Nah, biasanya orang menggibah itu hatinya sudah nggak bersih. Maka yang paling penting adalah bagaimana hati ini dibersihkan. Tapi kalau hati itu nggak bersih, melihat apa-apa saja jadi negatif. Ya. Biasanya kita tidak siap melihat kejelekan orang dan tidak siap juga melihat kebaikan orang. Maka penyakit yang banyak biasanya SMS, yaitu senang melihat orang susah. Dan SMS susah melihat orang senang. Biasanya kalau di Bekasi tiba-tiba ada hadiah, tiba-tiba tetangga kita kok dapat mobil, kita kok dapat payung. Rasanya kalau bisa kita dapat mobil, tetangganya dapat payung. Ah, kelihatan ini orang yang enggak siap-siap ini. Nanti begitu mobilnya tabrakan, oh syukurin, rasain itu semuanya. Padahal, nah, dan ini yang harus dibereskan. Demikian juga kita. Ya berarti Ustaz, kalau misalnya kita ngomongin seorang yang kita berpikir dan kita lihat, oh seorang ini bagus loh tiap hari ini ke majelis taklim, ya, baca Qurannya bagus, sholat tahajudnya nggak pernah ini gitu, ya, terus sebut aja nama Wijayanto itu nggak apa-apa, saya nggak tersinggung misalnya gitu. Pokoknya yang baik-baik terhadap orang itu kan nggak ngejelekin, dan ya, itu memang istilahnya untuk motivasi kita untuk membuat mensupport kita juga agar seperti dia yang kita omongin untuk berbuat baik, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, atau sesuatu yang sudah dikoti. Misalnya kita mau ghibah tapi kepada orang-orang yang sudah dinas dalam Al-Quran, wah jangan seperti Qarun. Qarun itu orangnya kurang ajar. Oh yang namanya Fir'aun itu kurang ajar, gak apa-apa. Oh itu ghibah, mosok kamu ngatai. Kalau begitu bukan sebuah ghibah, karena sudah dinas. Atau sesuatu yang sudah dinyatakan di dalam peradilan, memang dia penjahat pernah bunuh orang, itu jangan seperti itu. Mosok orang itu pedofili dan bunuh anak jalanan berapa orang misalnya gitu. Nah itu gak apa-apa karena itu untuk pelajaran. Misalnya Fir'aun itu kita sebut ke, malah justru suruh nyeritakan di dalam Al-Quran, kisah Fir'aun itu suruh nyeritakan, kamu jangan seperti Fir'aun, meskipun jangan ngecap orang seperti Fir'aun. Ibu tahu Fir'aun itu ya kayak ibu itu, ya gak boleh seperti itu ya. Artinya bahwa Fir'aun itu jelek boleh untuk pelajaran bagi yang mendengarkannya. Tapi selama dia memang tidak untuk apa, dan biasanya ini penyakit yang sangat sulit untuk diobati. Maka Rasulullah pesannya sederhana, fal yakul khairan aliyasmut. Kalau wanita itu enggak bisa ngomong baik, maka suruh diem. Cuman untuk diem itu susah. Iya ya. Orang kalau biasa gosip, biasa ghibah, kok sehari enggak gosip, enggak kisah, ghibah itu perutnya mules. Maka Nabi memberikan terapi begini, Bu. Daripada untuk ghibah itu sesuatu amalan yang ringan di lidah tapi berat timbangannya di akhirat, yaitu zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu jauh lebih mudah. Kalau enggak bisa ya untuk menghafalkan hari aja, sandi mandi bersih lebih baik daripada untuk menggunjing atau untuk mengatakan kejelekan orang lain. Dan biasanya kalau udah asik begitu 3 jam tanpa kopi aja, asik sekali. Makanya bahasa Al-Quran luar biasa. Orang yang menghibah atau orang yang menggunjing itu ibarat makan jenazahnya orang lain, makan orang lain sudah mati. Sumanto kan makan jenazah, Bu. Iya. Nah, ini kalau Sumanto laki, kalau perempuan Sumanti ini. Nah, maka mudah-mudahan kita bisa terhindar dari situ. Dalam surat Hujurat ayat 12 itu ditata hati kita sampai memberi gelar yang jelek enggak boleh, mengatakan kejelekan orang tidak boleh, mencari kesalahan orang enggak boleh, dan seterusnya. Kok misalnya menjelek-jelekan orang juga, Ustaz, enggak boleh juga? Iya, enggak boleh. Enggak boleh jelek itu. Artinya walaupun dia jelek tidak boleh dikatakan dia jelek. Misalnya suaminya budak enggak boleh, tak budak-budak enggak boleh. Itu misalnya suaminya hitam panggil black, sini black, enggak boleh seperti itu ya. Iya, kita akan lanjutkan. Ibu-ibu tentunya ada yang mau bertanya, Bu, ya, tentang ghibah dan gosip ini. Jangan kemana-mana pemirsa, Titian Kolbu akan kembali setelah yang satu ini. Insya Allah. Diam itu lebih baik daripada kita bicara khawatir menyinggung perasaan orang lain, menyakiti perasaan orang lain. Kadang meskipun mungkin ya kita bercanda ya Ustaz, ya, tapi orang bisa dilihat dari lisannya. Kalau ya, mungkin dia sering kali mengeluarkan lisan yang bagus, hatinya insya Allah, pun hatinya bagus. Karena apa yang keluar itu sesuai dengan apa isinya. Betul. Mm-hmm. Botol kecap itu yang keluar pasti juga kecap. Mm-hmm. Kalau botolnya isinya saus, maka yang keluar juga saus. Mm-hmm. Tidak mungkin kalau isinya kecap keluarnya saus. Mm-hmm. Itu bruri yang bisa. Itu buah semangka berdaun sirih. Buah sirih berdaun semangka. Itu harus dikasih museum rekod. Jadi kita jaga hati kita karena apa? Rasulullah bersabda begini. Ini sabda Rasul pasti benar. Nah, karena Rasulullah enggak pernah bohong. Yang biasa bohong itu bukan Rasul. Itu host sama ustaz-ustaz bisa bohong. Nah, ya. Karena kita manusia biasa. Rasulullah mengatakan salamatul insan fi kibdi lisan. Sesungguhnya keselamatan manusia itu sangat tergantung bagaimana dia menjaga lidah lisannya. Sampai-sampai begini. Orang itu bisa selamat hidupnya kalau dia bisa mengerin peminit apa yang di antara dua hal. Satu, apa yang di antara dua bibit. Yaitu lidah itu, makanan, minuman, dan perkataan. Dan yang kedua, kalau dia bisa menjaga apa yang di antara dua paha. Apa itu? Ya apa yang di antara dua paha itu? Ya apa? Ya itulah. Ya apa yang di antara dua paha? Kalau enggak paham, salah satu kameramen maju saya tunjukkan. Nah, artinya parci kehormatan itu sendiri. Iya. Makanya lisan itu luar biasa. Lidah itu tidak ada tulangnya, tetapi penjaganya ada 32 gigi yang masih utuh. Kalau nenek-nenek tinggal 4 misalnya. Kalau dalam lagu tinggal 2 gitu, hinggap di jendela. Itu ya. Jadi betapa gigi yang begitu kencengnya untuk menjaga satu lidah, tapi kadang-kadang juga masih keceplosan. Makanya orang itu karena luka kena pisau bisa 2-3 bulan sembuh. Iya. Tapi luka karena lidah itu sampai Masya Allah, anak turun semuanya bisa sumpah serapah, saya tidak ingin bertemu dengan dia. Wah, pokoknya lihat ya, busat dah udah was. Wah, belaku mungkin lu jauh, dupi daun sok borju lah, semuanya. Hanya karena disakiti karena satu lidah. Ucapan ya. Ya, ucapan. Jadi luar biasa memang dilukai anak. Maka kita menjaga lidah itu jangan sampai mengeluarkan sesuatu yang tidak menginakkan. Betul, betul. Tadi sudah saya katakan, jujur itu baik, tetapi kalau itu menyakitkan juga enggak boleh. Betul. Meskipun suami istri kita gemuk, tidak boleh kita panggil dut-dut, sini dut, enggak boleh. Walaupun itu jujur. Ya, itu. Nah, maka di antaranya memang Islam menjaga supaya lisan itu baik, hati itu baik, pikiran baik, dan perbuatan jadi baik. Baik, subhanallah. Baik, Ibu ada yang mau bertanya? Silakan. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya Ibu Saiful dari Pondok Melati. Ustadz. Ya, gimana Ibu? Bolehkah seorang istri korban KDRT menutupi aib suaminya demi menghindari ghibah? Terima kasih. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik itu KDRT, KDRW, KD apalagi itu ya, KD kekerasan dalam rumah tangga, bukan KD Krisdayanti ya. Maksud saya, ada sesuatu yang di dalam Islam ada caranya. Apabila dia ada sesuatu yang tidak cocok antara suami istri, maka cara Islam itu bertahkim atau mengambil orang ketiga, yaitu untuk memediasi. Apa saja boleh diungkapkan kalau itu misalnya di peradilan. Di peradilan justru harus mengungkapkan apa yang sesungguhnya, ya. Karena itu untuk islah, untuk mendamaikan. Dan berkaitan dengan itu aib, hukum juga ya, ya hukum. Wah, ini aib kok disampaikan. Nah, karena memang untuk diadili. Tetapi tidak ngember di semua infotainment. Itu baru ngapa aja diomongkan gini, omongan gini. Jangan, karena belum tentu benar. Apa yang kita lihat itu benar, belum tentu senyatanya seperti itu. Karena mungkin penglihatan kita hanya satu sisi. Itu makanya orang kadang-kadang perspektifnya beda-beda, apalagi daya tangkap orang juga menjadi beda-beda. Ada orang mengatakan bahwa misalnya apa ya, sama-sama kertas yang sama saja mungkin diartikan berbeda. Ada orang melihat satu kertas ini, mohon maaf saya ajak mikir sebentar, ada satu kertas kecil itu dipegang oleh bapaknya, maka bapaknya langsung lari Bu, padahal kertasnya sama, lari keluar rumah. Dipegang oleh istrinya langsung nangis, padahal kertasnya sama, nangis begitu. Dilihat oleh anaknya langsung senang. Wah, senang. Dilihat oleh neneknya bingung, diputer-puter karena enggak bisa baca ternyata semuanya. Padahal kertas itu namanya telegram. Telegramnya bunyinya begini, kakek meninggal dunia. Sama-sama kakek meninggal dunia, oleh bapaknya, oleh apa ayahnya tadi langsung dia lari keluar karena mau cari pinjaman mobil. Sementara istrinya nangis karena tahu kakek meninggal dunia. Anaknya melihat itu kakek meninggalkan, dapat tinggalan dari kakek, senang dia, itu semuanya. Neneknya diputer-puter. Jadi hal yang sama itu menjadi berbeda karena tergantung siapa yang menanggapi. Jadi kadang-kadang kejadian yang sama itu dengan digosipkan, dengan ternyata mungkin ada orang yang digosipkan gitu, ternyata dia rukun, damai, tentram, enggak ada masalah. Cuman orang lain aja yang menggosipkan gitu. Nah, makanya dalam hal ini kalau memang dia kepada pak ahlinya, jadi dalam Islam namanya alul hal wal akad, yaitu orang-orang yang tahu masalah dan dia tahu hukum-hukum agama, maka orang berwalijah. Berwalijah itu kalau zaman dulu kepada Rasulullah, jadi kalau ada masalah apa-apa datang kepada Rasulullah, kemudian suami mengadukan istrinya, istri mengadukan suami, terus didamaikan, bukan disebarluaskan untuk jadi komoditas gitu. Begitu bu caranya. Itu. Nah, mudah-mudahan itu hanya pertanyaan, bukan karena pengalaman ibu sama. Iya, jangan ya. Sampai ibu ya. Iya. Baik, ibu yang mau bertanya lagi silakan ibu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ririn. Saya Wijayanto ibu. Dari Majelis Taklim Al-Umahat Pancoramas Depok. Maaf, ibu mungkin agak dekat sedikit. Iya. Saya dari Jogja bu. Iya. Saya mau tanya Pak Ustaz. Saya mau jawab. Ya ibu gimana? Tentang gibah ya. Itu kan nggak boleh ya, karena itu dosa. Terus yang saya akan tanyakan, karena saya senang dengan suka menonton infotainment gosip, itu gimana hukumnya tuh Pak Ustaz? Ya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya lebih bisa nanggapi sebenarnya Cece itu sebenarnya kan itu yang agak dekat-dekat dengan kehidupan Cece masalahnya ini nih. Mbak Cece, gimana Mbak Cece ya? Iya, jadi begini ya Bu ya. Sudah berapa lama jadi host Ustaz? Memang ada di dalam Islam itu, kalau ada sesuatu kejelekan dibicarakan, maka sikap kita ada dua. Satu, meluruskan atau merubahnya. Tetapi kalau tidak mampu, maka wahjur hajron jamila. Kalau bisa kita hijrah, yaitu memindahkan. Kalau memang itu di dalam satu media, ya pindah channel, pindah ke titian kolbu. Cuman biasanya enggak barengan acaranya. Biasanya makanya masalahnya itu cari yang lain-lain. Kan ada juga yang manfaat, bukan berarti media semuanya jelek. Kan ada juga yang bermanfaat, cari hal yang lebih bermanfaat. Karena bagaimanapun juga justru ada itu semuanya itu menjadi dinamika supaya kita bisa memfilter. Kalau apa gunanya kalau memang tidak ada sesuatu yang dilarang, maka nanti iman kita enggak ada ujiannya. Justru karena ada babi maka dilarang. Kalau babi itu tidak ada di dunia, enggak ada larangan untuk makan babi, toh enggak ada sesuatu. Justru perjuangan kita kalau ada sesuatu yang sebenarnya tidak baik tetapi kita bisa pindah. Makanya sama-sama, karena iman itu tergantung perjuangannya. Orang Depok yang pakai jilbab itu pahalanya lebih banyak daripada orang Mekah yang pakai jilbab. Karena di Mekah menjadi kewajiban, di Depok kan belum wajib. Itu semuanya. Maka itu wajar kalau ada orang Rusia, kok dia wadal tinggalnya di Rusia, kok dia bisa pakai jilbab, maka pahalanya lebih banyak. Kenapa? Kalau kita itu banyak infotainment, ada itu semuanya yang tidak baik, kok kita bisa meninggalkan, pahalanya lebih banyak. Daripada ada TV yang tidak ada infotainmentnya, kita nggak meninggalkan apa-apa. Nah, makanya yang datang ke sini yang rumahnya jauh pahalanya lebih banyak. Amin. Dari Jogja gitu misalnya itu mudah-mudahan lebih banyak gitu semuanya. Karena sesuai dengan pengorbanannya. Pengorbanannya. Makanya sering ditanya, kok yang dilarang itu yang enak-enak? Lah kalau enggak enak enggak usah dilarang, Bu. Itu. Justru kok yang di Islam ini kan yang dilarang kan yang enak-enak. Loh, kalau enggak enak enggak usah dilarang, orang enggak mau. Iya, jangan kamu makan misalnya tai ayam, enggak usah dilarang. Semua orang juga tidak akan gitu ya. Nah itu juga menguji pengorbanan. Nah demikian juga Allah, justru kita diuji dengan satu banyak tontonan. Di dalam surat An-Nahl begini, alladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ma ahsanu ilaihim. Orang-orang yang bisa mendengarkan apa saja dia bisa lihat itu, tetapi dia memfilter, mengambil yang baik-baik dari apa yang dilihat, apa yang didengar. Maka kemampuan kita untuk memilih yang baik-baik itu. Jadi kalau memang ada satu pilihan yang banyak, ambillah yang baik. Nah inilah yang disebut orang beriman, sehingga dia bisa berhijrah, berpaling atau berpindah, minan dulu mati ilan nur, dari yang kegelapan menuju nur. Nah Ustaz, apa sih perbedaan antara kita gibah dan memfitnah? Iya, Ghibah itu mengatakan sesuatu yang tentang kejelekan seseorang yang orang itu kalau dikatakan tidak senang terhadap mendengarnya. Kalau fitnah itu, dan itu kebenaran. Iya. Karena ghibah itu sesuatu yang nyata, yang benar. Kalau sesuatu itu tidak nyata disebut fitnah. Fitnah. Contoh pernah terjadi di zaman Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi. Aisyah itu orangnya cantik, Bu. Kalau di sini kayak siapa ya? Makasih Ustaz. Kayaknya enggak ada, enggak ada, enggak ada, enggak ada. Enggak ada. Itu sampai jadi fitnah. Dulu juga pernah difitnah. Nah, ada cerita yang panjang tapi kita akan break dulu ya Ustaz ya, dan tentunya juga ibu-ibu saya kasih kesempatan bertanya lagi, tapi kita harus break. Dan kemana-mana pemirsa, Titian Kolbu akan kembali dari pertanyaan ibu-ibu. Tetap bersama kami di Titian Kolbu, insya Allah.